baju pang roto tung pabawa matuaw asa hura potoko sa hatu sadari on jang boi lupa habur juon mi naman jorat rohaki marang na Tumpah bawang matuang asa hura potokong.